سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. قال رب إني وهن العظم من واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Tuhanku. Wa inni khiftu al-mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami telah memberikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا.